Jalan gelisah, hati yang gundah, aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Semua mimpi yang pernah ada

agar kita berdua hidup bahagia. Walau berat di hati, surat undangan itu ku kirim sebagai balasan surat. Bukan maksudku melukai hatimu, ku lakukan semua karena kehendak orang tuamu. Tak ku bayangkan semula akhirnya begini cinta kita. Sepucuk undangan hari pernikahan menggores luka hatimu. Mungkin hanya Tuhan yang dapat membalas kesetiaan cintanya. Kini ku telah berdua tanpa kau. Masih ku bawa kenangan lama. Maafkan saya, hapuslah air matamu. Mungkin sudah suratan berakhir cinta kita sampai di sini. Semula akhirnya begini cinta kita. Sepucuk undangan hari pernikahan menggores luka hatiku. Mungkin hanya Tuhan yang dapat membalas kesetiaan cinta. Masih ku bawa kenangan lama. Kini ku telah berdua tanpa kau di sisiku. Masih ku bawa kenangan lama. Kau marah

Kalau memang kau cinta, mengapa kau buang mawar itu? Mawar yang kau berikan sebagai tanda cintaku kepada dirimu. Kalau memang kau sayang, mengapa kau tinggalkan diriku? Pedihnya, oh pedihnya, rasa menyayat kalbu, kejamnya dirimu. Kini kau datang lagi padaku, bersandiwara di depanku. Tak ingin kau dustai diriku. Untuk yang kedua kali, maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Namun ku maafkan dirimu, tapi bukan untuk kembali. Berakhir Samudra terpisah bencana, cinta yang suci telah ternoda oleh debur ombak hatimu. Permadani biru jejak cinta kita ini menjelma jadi mimpi yang hitam, hilang di telan waktu. Merindu hanyalah merindu Amboy, menghayal hanyalah menghayal. Kapankah datang sinar cinta untukku? Di langit mana harus kulukis gambaran cintaku ini? Pantai mana tempat berlabuh tiup yang patah kemudi? Serindu-rindunya, setulus-tulusnya, sehangat-hangatnya cinta. Lah kau sakiti hati ini, lah kau korbankan perasaan manusia. Thank you. saat berlabuh, hidup yang patah kemudi. Serindu-rindunya, setulus-tulusnya, sehangat-hangatnya cinta, telah kau sakiti hati ini. Telah kau korbankan perasaan manusia. Di langit mana harus kulukis gambaran cintaku ini? Di pantai mana tempat berlabuh hidup yang patah kemudi? Serindu-rindunya, setulus-tulusnya, sehangat-hangatnya cinta, telah kau sakiti hati ini. Telah kau korbankan perasaan manusia. Manusia. Izinkan cintaku berdua.

kasihku semakin pilu aku mengenangmu. Di dalam kilas aku memandang ke sana. Di depan mata tampak gadis jelita dan manis, bergaun hitam, berambut pirang, dan terurai tebal di atas pundaknya manis. Du-du-du. Dari kejauhan aku memandang, dan semakin dekat dia berjalan ke depanku. Matanya tajam, lesung di pipi, sekilas pintas hatiku terpesona padanya. Kembang merah dan ku berikan, kau biarkan tangan tersentuh dan kau genggam. Bila engkau tidur, letakkanlah kembang itu di sisimu, agar malam ini kita mimpi bersama. Esok malam kita jumpa di sini, akan ku bisikan dan ku kecup keningmu. Engkau berlari, aku mengejar, dalam samar engkau datang dan menghilang. Kembang merah dan ku berikan, kau biarkan tangan tersentuh dan kau genggam. ini penuh kepalsuan. Oh mungkinkah tiada terikhlaskan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang para jalanan, terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dan menumpa kasih. Ingkas suratan hidupku selalu begini. Hati membeku mengingat kau, ikatan janji manismu. Oh, ku terbawa angan-angan belayan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tiada ku mengerti apa terjadi, peristiwa pahit menggores hati. Jalan hidup ini sudah tertulis, ku tempuh dengan kesabaran. Ku sadar kebesaranmu Tuhan.